Sida ora kuat ngampah kok lo. Gustimu ambruk neng dalan. Aku ra wis kandha ta, nek pancen ora kuat temenanan ora usah menyang. Aning yo penemune pate kuwi nek menyang yo yo ora menyang yo dinengke wae. Ayo. Aku yo turu neng dalan iki ngapa kuwi wis. Bathuke menyonyong. Pa gelut pa ya? Wangune iya wangune. Ora ana ambegane kok. Genayen kerengan. Mripate merem kok. Nek kene kok urip. Nggih ngendi nggon dada? Nggon dada kok sing dinceng udu nggon dada. Kaya aneh ta? Nggon mripat merem kok nggon dada mau kok urip. Mbok menawa engko iso kanggo jalaran niling. Mati ya kowe, astagok. Kowe ledo. Melu aku malah nglimlaku ngeri-ngeri. Mula niki wong sipate niku ming penderek. Sak tekane wong. Sing duwe wewengkon barisan niku sampeyan. Dadi maju perang lan mboten gumantung panjenengan. Mula niki ra ming kepitung penderek sing ditresnani. Jadi perjurit do perang lo yang mengajing tenguk-tenguk ajing do jutusan lo yang mengajing delok ajing. Ini kancane do njaluk bayar melu njaluk harayo tolong gue tilik neng ngerujukan sewu aja ngerujukan sewu ki pertapa nih nyur ditiliki. Kowe njur ora seramelu, jan ora melu cawe-cawe kok mboten ampun monggo sketsak. Ampun komplit menajeng nom. Nyelo-nyelo tak. Glongsor-glongsor ngriku mon. Ambo yo melu mboto-mbotoi ngono dadi men lagu kerengan ki mempeng-mempeng karo ora yo mengarek gumantung sampean. Tak rewangi botoi bengak-bengok ya podo karo sing ora. Becik ngaso ya lung. Aya sak kepenake. Tekate wong abdi ki nasih. Wong sikute babak menya njaluk ragat 20.000 arep piye. Ala ngono. Aku iki mau kerengan kalian sinten wing sanggeni edan apa sampean sampean ya wani wani ya hitungane ya kendel temenanan wing sanggeni kok diwaneni wing sanggeni niku bocahe cilik ning niku lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung putrane Janaka mongko putune Bathara Brahma. Brahma niku dewa geni panas deke nyenggol mon melentung kok nepun matek temenanan. Ah kaya iju-iju wok orang ngandel ke cobi makin nek kesenggol kok niko nek mureng iso dadi geni kok niko wisang geni niko kaya jepo domboto wisang geni tak coba niko iso menang karo aku beguruh karo dewek wala ya ora-ora ya tenyok temenanan diomongi wong tua ngeyel. Ngriku ana jeng mangayoni. Ta semono gedene kok. Musuh karo wong semono kalang isini-sini nggih. Iya, nggih Ding, mang pangan Ding. Mboten sak kesuwen tak botahi, kudu dipangan. Dinteke, ora mbayare ketek. Mangane bisa. Thank you. Eh, ni apa, Kang? Kowe kerengan karo buta iki mau soalé apa? Kuwi bakal bantu Kurawa perjurite Bagadanta. Bakal nyirnake para pepundhen Ngamarta. Senajan kowe karo aku ra melu ana kalemaning perang Brontayuda. Nah, yen perlu kuwi kudu disingkirke gedhe dipateni ora urung bakal dadi reget melu campur tangan urusan bab negara sing sejati dudu mestine. Aku mung ora kuat mambu gandane buta Kang Belanono wis kana mundur kana. Sungut kuat nampani sungutku nyentuh buta ampuh ayo tanding karo aku. Wae gosong wetenge. Lung, wetenge gosong. Wes genane keplenet. Keplenet setut ya ora. Keplenet setut kok iso gosong. Angkarang timange landhep e. Lho aku ki iso ngandhake ki wong aku wis tau gosong mergo timang. Ayo. Kula aturi enget Gusti Pati. Kok ketoke krungu glendang-glendeng? Agene iki sih jepupung. Nek pancen urip tangi ayo males karo aku ora usah glendang-glendeng. Sungut meneh kowe. Ketoke mati kok glendang-glendeng. Selamat selamat selamat selamat. Untung ora noleh Kang, nek noleh rak bahaya. Ya awake dhewe aja nganti konangan lho. Wis gek diaturi enget, kula aturi enget Gusti Pati, gek monggo mlajar mau. Kok krungu glendang-glendeng aku? Abutane sing nyekangkang kok glendang-glendeng ki nek ora pancen. Oh, ana wong. Duh, mati aku adus keringet. Aku ya kemeringet. Nganti katas-katas kaya. Kowe rombongan buta ya? Apa udu? Kowe nek muni udu tak antem, nek muni ho ora. Oh. Kowe buta. Nek kowe ngaku buta ora tak kapak-kapake, nek ngaku ora tak antem. Buta. Untune ngendi? Buta sukun. Buta ora ndek untu. Kancane mati, teturon kudu melu teturon. Ora teturon tak tembiling kowe, ayo teturon. Karo kowe buta anakan kowe. Melu teturon. Lah wong buta ndrene kok anake dijak. Ayo teturon. Nggih. Yeah. Buta cilik kok melu mrene. Kowe sih bocah kowe ya. Nggih. Okay. Wangger kowe tangi aku urung akon tangi, weruh tak tembiling kowe. Mati aku lek lunga ya apa. Sing cilik mengkurep. Anut mawon. Sing dibantali sikil. Iki lelakon apa iki? Kudu linggo, tengok-tengok. Buta cilik kok nek nganti kecetit engko mlaku-mlaku. Ngurah melakukan antem gue. Nggih. Balik meneh. Nggih. Karo girong. Nah. Karo nembang. Raisa. Kudu iso. Raisa tak tempiling gue. Lor kilir kilir. Gombangnya canor. Gup. Manruk-manruk. Nggih. Karo ngemut gendul. Lampan tua kudu ngemut nggih. Manut mawon. Karo gedek-gedek. Pipis. Ora kebelet. Eh. Ayo kudu pipis. Nggih. Ayo cepet. Nggih. Nang ngandeng buta sing kuwi. Teng mriki. Hmm. Wah, ora omong kowe. Buta tak kon mati kok omong. Gak nggo turu. Wah, ngger aku weruh kowe do tangi ra tak kon antemi kowe. Teles e. Kan kowe piye ora ora kaya pipis nang dhuwurku ngono. Lah wong dikon kaya kowe iki. Woi lah talah. Woi. Aku togo kok do klek karang nang kono, tangi uga urung ana wong ngakon lho. Ning urung ngakon kae mergo silak risi. Tangi, Kang. Yo. Jan ora urus tenan. Antasena kaya tekan kene. Lah ku mangkel ki le darani buta anak Kang. Aku darani anakmu aku. Kowe piye kon mlaku kaya mlaku. Nek ditempiling ora manut. Lek kon gerong barang iki gak ora kulino gerong e kon gerong. Iki mau sapa kok Antasena bocah loro niki ora normal kabeh. Sang genine nggih. Bocah ora genah, Antasena bocah ora genah. Woi. Aja padha semelang mengko tak tandangane Antasena. Keprang guling mungso bawat bentar mulat risangnya suranggong koro mangsa ing runang gono oh wailah dalah sing jenengi Antasena kowe oh kowe sopo batik kalo pradekso ojo nang kono wingsang geni bakal tak pateni yo nek iso menang karo aku kena matene wingsang untal marang sakaremu. Semono Raden Antasena meh sumedya kapupuh ing ayudha. Awit saknyatane Patih Turilaya ing aran Patih Kala Pradeksa Gandarwa ing Langkung Stimandra Guna. Raden Antasena arsa angginaken panguwasaning wisa paringipun ingkang Eyang Sang Hyang Baruna. Anyaketi marang Gandarwa. Lidah kawijilaken katempelaken wonten dadaning buta. Wasana saliraning mengsah katon mlosoh andrebabah depani bumi Patih Kala Pradeksa Sirna Margalayu. Thank you. karo karuang. Long, apa Kang? Patih kalau pradeksa mati awake badan sekujur mlosok kabeh kaya ngono. Pak kaya gegeden geni. Arane mbayung mlosok gegeden geni. Nenek uang mlosok gena ketiban wiso kaya ngono. Kang, apa nek nggugu aku ayo gek mlayu wae Kang. Semelang yen didilat onto senom losoh. Ora, kau ndak kon pipis meneh. Mongko ora nedya. Ora nedya kepi. Nek ora kecekel onto seno kecekel wisang geni ra urung ya ming cilaka awake dhewe. Nelusup grumbul kono wae dadi atur. Njur kuwi kunarpane kepate kala pradeksa kepiye? Ben kono wae abot kok. Anak sapi mati terus didol. Kuwi jane didol nek oleh sing duwe ya kena. Kuwi sing ora-ora ya diamuk-amuk. Ya mlayu wae. Ya ayo Kang.